Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala maulidu wa sifatuhu, kelahiran Abu Bakar dan ciri fisik Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir di Mekah setelah tahun di mana terjadi Amun Fil, tahun gajah. Amun Fil adalah tahun di mana terjadi penyerangan Abrahah pada Ka'bah. Tepatnya 2 tahun dan beberapa bulan setelah tahun gajah. Yuafiq dalika bertepatan dengan tahun 573 dan milad Masehi. Ya, perlu diketahui bahasanya di masa jahiliyah orang-orang Arab, pernah enggak bulan sudah ada, namun orang Arab tidak memiliki nama tahun yang baku. Mereka tidak punya nama tahun yang baku, nama tahunnya berubah-ubah. Ketika ada peristiwa besar dan penting, maka disebutlah tahun dengan peristiwa tersebut. Ketika Abraha mau menyerang Ka'bah dan dia membawa gajah, ya, maka tahun saat itu disebut dengan tahun gajah. Nanti kemudian ada sebutan tahun 5 gajah, tahun 10 gajah, tahun 7 gajah, dan seterusnya. Nanti kemudian setelah itu ada peristiwa apa lagi, maka nanti diberi nama dengan nama peristiwa itu. Tidak ada nama tahun yang baku. Bahkan radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang yang kulitnya berwarna putih dan nahifal jismi, kurus badannya. Belum bukan tipikal orang yang gemuk, namun tipikal orang yang kurus. Ya, karena kurus maka izar beliau sering melotok sendiri. Kecuali kalau harus diikat kencang-kencang. Kemudian dia adalah ma'ruq al-wajhi, wallahu a'lam apa makna ma'ruq di sini, mungkin maknanya adalah nampak ototnya, otot-otot wajahnya. Dia adalah orang yang sedikit rambut di 2 halaman pipinya. Maka pipi ada 2. Ya, maksud lembaran pipi atau halaman pipi, ya pipi begitu saja. Dia adalah ghairul ainain, cekung matanya, artinya bulu matanya nampak kalau di dalam. Karena boleh jadi posisi bulu nampak mata itu seperti agak rata dengan seperti agak keluar, ada yang masuk ke dalam. Nah, dia adalah orang yang bulu matanya masuk ke dalam. Dia adalah barzal jubahah, dahinya menonjol. Nomong kata orang Jawa. Jak desyari, ya, rambutnya keriting. Dan beliau mewarnai rambutnya. Ketika telah beruban, beliau warnai rambutnya. Sehingga warnanya adalah mirip dengan hana atau hina yang menghasilkan warna merah, walqatam, dan nama tumbuhan yang menghasilkan warna agak-agak biru. Beliau nasya'atu membesar radhiyallahu anhu dengan memiliki akhlak yang mulia dan perilaku-perilaku terpuji dan tabiat atau karakter yang baik. Maka beliau tergolong ru'asa'i Quraisyin, adalah orang yang terpandang di tengah-tengah orang Quraisy. Dan beliau adalah pedagang dan beliau adalah termasuk orang yang anggota yang dimintai saran dan masukan dalam musyawarahnya orang-orang Quraisy. Mereka punya lembaga musyawarah yang disebut Darun Nadwah. Ya, maka Abu Bakar termasuk orang yang terhormati dan termasuk anggota Darun Nadwah. Muhabbaban fi qaumihi, dia dicintai oleh sukunya. Wa mu'allafan lahum, dan seorang yang akrab dengan sukunya. Wa kanat tusaqu ilahil asnaq fil jahiliyah, dan bukti kalau dia adalah orang yang terhormat di kaumnya, di sukunya, adalah dikiring untuk beliau al asnaq di masa jahiliyah. Ya, catatan kaki, Asnaf adalah diat, adalah diat atau tebusan yang ditanggung oleh man yataqarrabu bidzalika, orang yang mendekatkan diri dengan diat tersebut, dengan pembayaran diat tersebut, ilal asyirah, kepada satu keluarga. Ya, ketika di kabilah Taimi, kabilahnya Abu Bakar, itu ada kasus pembunuhan, kasus ada korban pembunuhan, maka tentu keluarga korban berhak mendapatkan diat. Sejak masa jahiliyah sudah ada aturan semacam itu. Ya, kemudian maka diat pembunuhan yang dibayarkan oleh oleh keluarga pembunuh atau oleh pembunuh, itu ada yang diserahkan kepada keluarga korban dan ada yang diserahkan kepada tokoh kabilah keluarga korban. Yang dianggap tokoh yang mempengaruhi supaya tidak memprovokasi untuk menolak diat, akhirnya ngejak perang saja. Nah, maka ada diat yang dibayarkan kepada keluarga korban, ini sebagai tebusan, gak usah perang, karena resikonya kalau gak diterima perang. Nah, nanti kemudian ada diat yang diserahkan pada tokoh-tokoh tertentu. Ada beberapa orang tertentu yang disogok, disuap, supaya diem, gak usah memprovokasi, gak usah macam-macam. Nah, dia juga dikasih unta. Juga dikasih unta. Unta sogoah. Maka ini menunjukkan Abu Bakar termasuk yang diberi. Maka berarti dia adalah orang yang terhormat di kabilah Taimi. Yang karena dia dikhawatirkan ucapannya, ya. Ucapan dan komentarnya dikhawatirkan. Maka perlu diberi sejumlah unta sebagai uang tutup mulut. Ya. Maka tusaku ilahi al asnaf. Nah, binatang unta yang ditujukan untuk para pemimpin kabilah itu disebut asnaf. Kenapa di sini digunakan kata-kata tusaku? Artinya unta tersebut entah hidup, digiring, dibawa ke tempat Abu Bakar. Wa kana ansaba Quraisyin li Quraisyin, dan dia adalah orang yang paling mengerti, orang Quraisy yang paling mengerti nasabnya Quraisy. Wa a'lama Quraisyin biha, dan orang yang paling berilmu tentang nasabnya Quraisy. Walam yu'zar anhu, dan tidaklah dinukil ayyunqal. Ini tulisan ini ya, wawu yang ada hamzahnya sa' dan ra', ini ada banyak cara baca. Kalau dibaca yu'zir artinya mengutamakan, ithar akhlak mengutamakan orang lain, yu'athir ini artinya mempengaruhi, yu'athar dipengaruhi, yu'zar dinukil. Ini tidak ada cerita. Dan ini dibacanya yuksar. Lam yuksar anhu. Tidak ada cerita yang dinukil dari Abu Bakar kalau dia menyembah patung berhala di masa jahiliyah. Tidak pula dia selama masa jahiliyah minum khamar. Hal ini menunjukkan salamati fitratihi. Fitrahnya adalah fitrah yang sehat. Masyarakatnya meskipun masyarakatnya rusak, dengan kepolosannya tanpa dasar bimbingan wahyu, dia tidak ikut-ikutan budaya masyarakatnya. Dan ini menunjukkan rozanati aqlihi, berkualitasnya akal Abu Bakar. Karena maksiat semacam minum khamar itu hanya ditinggalkan oleh orang yang mengedepankan akal daripada al-hawa. Karena orang yang terjumus dalam maksiat, minum khamar dan yang lainnya adalah orang yang yuqaddim al-hawa alal akal, lebih mendahulukan keinginan dan hawa nafsu daripada akal sehatnya. Ya, cukup dengan akal sehat. Apa sih manfaat minum khamar? Apa sih manfaat mabuk? Nah, cuma manfaatnya cuma dibilang keren atau apa. Namun itu juga tentu ada pengeluaran, ada uang, dan juga merusak kesehatan. Ya, maka ketika orang itu akalnya akal yang berkualitas, ya maka dengan akalnya saja orang itu akan meninggalkannya. Maka distar, dan dia terkenal sebagai orang yang tawaduk dan zuhud, dan menantang Nabi SAW. Hatta sampai-sampai annahu idza mudiha, jika beliau mendapatkan pujian, beliau mengucapkan ini bacaan yang bisa dibaca ketika seorang itu mendapatkan dipuji oleh orang lain. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih tahu tentang diriku daripada diriku, dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka-mereka yang memujiku. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka kira. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunlah untukku dosa yang tidak mereka ketahui. Wal tu'akhidni bima yaqulun, dan ya Allah, janganlah Engkau hukum aku gara-gara pujian dan ucapan yang mereka ucapkan. Dan kemudian poin berikutnya adalah masuk Islam. Beliau radhiyallahu anhu adalah awal man aslam, yang pertama kali masuk Islam. Dan dikarenakan perselisihan ahli sejarah antara manakah yang lebih dulu masuk Islam, antara Abu Bakar ataukah Khadijah radhiyallahu anha, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka dibuatlah kesimpulan bahasanya laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar, sedangkan Ali adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan remaja. Zaid bin Harisah adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan mawali budak, dan Khadijah adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan perempuan. Dan tidak ada yang lebih menunjukkan keimanan Abu Bakar yang sempurna dengan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cepatnya dia dalam memberikan respon positif kepada apa yang Nabi sampaikan melebihi sikap Abu Bakar dalam hadisah peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh orang-orang Quraisy dan banyak orang Islam pun yang meragukan benarnya cerita Nabi. Namun Abu Bakar betul-betul meyakininya radhiyallahu anhu dan menegaskan benarnya semua apa yang Nabi katakan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna allaha ba'athani ilaikum fakultum kadibta waqala Abu Bakrin sodakta. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengutus aku pada kalian, semua kalian mengatakan atau banyak dari kalian mengatakan engkau dusta, Abu Bakar yang tegas mengatakan engkau benar. Ya, wawasani binafsi wa mali, dan dia bantu aku dengan dirinya dan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi marotain, maka apakah kalian akan biarkan, kalian akan tinggalkan untukku sahabatku atau kawanku? Demikian beliau katakan sebanyak dua kali. Maka ini menunjukkan istimewanya Abu Bakar. Nabi mengatakan, semua orang mengatakan wahai Muhammad engkau bohong, hanya Abu Bakar yang dengan tegas gamblang belak-belakan mengatakan engkau benar wahai Nabi. Sampai itu beliau pun bukan hanya mengatakan, mengakui Nabi itu benar, namun juga membantunya dengan hartanya, bahkan dengan badannya. Kemudian keistimewaan Abu Bakar. Ahlu sunnah bersepakat bahasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah afdalu hadil ummah ba'da nabiyya. Adalah yang paling utama, paling mulia, paling istimewa di tengah-tengah umat Muhammad setelah nabinya. Dan beliau mahaza tidaklah mendapatkan hadil manzilah kedudukan ini ila bifadillah, kecuali karena anugerah Allah. Awalan ini yang pertama, tentu karena sebab anugerah yang Allah berikan pada Abu Bakar. Kemudian yang kedua, bima qaddamahu min a'malin jalilah, karena amal-amal penting yang telah beliau berikan khidmatan di hadir ummah dalam rangka melayani umat ini dan nabinya. Oleh karena itu, maka membicarakan tentang keistimewaan Abu Bakar itu terlalu luas kalau untuk dibatasi dengan beberapa lembar yang terbatas. Namun melalui poin-poin berikut, ya tabayan akan jelaslah syai' sedikit dari keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar. Yang pertama, beliau adalah terus menerus berkawan dan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah sahabat yang paling banyak menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliaulah Abu Bakar adalah kawan Nabi di Gua Hira, di Gua Thur, dan teman Nabi dalam hijrah. Dan tentang hal tersebut turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian tidak menolongnya, sungguh Allah menolongnya. Ketika dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir oleh orang-orang kafir, Jadilah dia cuma berdua saja, yaitu dengan Abu Bakar. Ketika keduanya dalam gua, yaitu gua Thur, yaqulu li sahibi, ketika Muhammad berkata kepada kawannya, yaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih dan khawatir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Surat At-Taubah ayat yang ke-40. Dan qala, terdapat dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amanan nasi," sesungguhnya manusia yang paling berjasa, yang paling banyak memberikan minnah. Minnah itu jasa dan kebaikan. "Inna amanan nasi alayya," ya, orang yang manusia yang paling besar jasanya untukku dengan berkawan dengannya dan dengan hartanya adalah Abu Bakar. Kemudian yang kedua, banyaknya beliau berinfak di jalan Allah. Diatkan oleh Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair, dan Urwah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abi Bakar. Qal, Urwah bin Zubair mengatakan, Abu Bakar masuk Islam dalam keadaan punya harta, total hartanya kalau dilaporkan dan dihitung 40.000 dirham. Kemudian Allah mengatakan, dan bibiku yaitu Aisyah radhiallahu anha bercerita kepadaku bahasanya, anahu mata, Abu Bakar meninggal dunia, wa matarka dinaran wala dirhaman, dalam keadaan tidak meninggalkan warisan berupa tabungan harta meskipun cuma satu dinar, bahkan meskipun cuma satu dirham. Maka beliau wakafkan dirinya dan hartanya untuk melayani agama ini dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh infak beliau mayali adalah sebagai berikut. Yang pertama, beliau memborong dan membeli para budak yang disiksa oleh orang-orang Quraisy disebabkan budak-budak ini masuk Islam. Setelah itu beliau merdekakan. Contohnya Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhair, Jariyah binti Al-Mu'ammil dan yang lainnya. Dan tentang hal ini turunlah firman Allah Ta'ala. Ini sejumlah ahli tafsir mengatakan firman Allah di surat Al-Lail ayat 17-21 adalah turun tentang Abu Bakar. Sayajannabu al-atqa, neraka itu akan dijauhi oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu Abu Bakar. Alladhi yu'ti marahu yatazakka, dia adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka untuk membersihkan diri. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidaklah dia memiliki nikmatin hutang budi kepada seseorang. Li ahadin indahu, pada seseorang tujza yang perlu dibalas. Maka infak dia bukan karena balas budi, karena kebaikan orang tertentu. Illa batira'a wajhi rabbil a'la, dia berinfak semata-mata mencari wajah Allah Zat yang Maha Tinggi. Wala saufa yarda, dan sungguh dia akan puas, dia akan mendapatkan balasan yang memuaskannya. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan sebagaimana bisa dilihat di Qurtubi, di tafsir Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang mengatakan bahasa ini dimaksud dengan al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka adalah Abu. Namun di sini tidak disebutkan nama Abu Bakar secara khusus supaya maknanya bisa meluas. Maka siapakah itu al-atqa? Maka di antara sifat al-atqa, orang yang sangat bertakwa adalah orang yang gemar berinfak, dan infaknya itu bukan karena balas budi, bukan karena dia mengeluarkan harta, bukan karena balas budi karena kebaikan seseorang kepada dirinya, namun karena semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar juga meletakkan semua hartanya di bawah pengaturan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi bertekad untuk berhijrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abu Bakar untuk menemani beliau berhijrah. Maka beliau infakkan semua hartanya. Ya, beliau katakan pokoknya terserah, ini hartaku yang ada, mau dipakai ini dan itu dan sebagainya, terserah Anda. Maka bisa dengan bahasa yang lain, beliau infakkan seluruh hartanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kepentingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai disebutkan bahasanya Abu Quhafa itu datang ke rumahnya Abu Bakar karena dia mendengar kalau Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, dan Abu Quhafa ketika itu adalah seorang kakek yang buta, dan ketika itu ketika di rumahnya Abu Bakar dia ketemu dengan Asma, aku mendengar kalau ayahmu menginfakkan semua hartanya, untuk apa, untuk kalian, untuk apa, untuk kalian cucu-cucunya. Dan Abu Quhafa ketika itu masih kafir. Namun dia khawatir dengan keadaan cucu-cucunya. Meskipun cucu-cucunya muslim dan dia kafir, apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk kalian? Maka Asma binti Abu Bakar kemudian menata kerikil-kerikil, dia tata, kemudian dia letakkan di tangan kakeknya. Kakek ini yang ditinggalkan oleh ayahku. Ya betul kan, nggak bisa ya. yang ditinggalkan, kerikil-kerikil. Artinya karena semuanya diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dikira oleh si Abu Quhafa, oleh si kakek, kalau itu adalah potongan-potongan emas. Itu adalah emas-emas batangan yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Dia tinggalkan ya, harta yang banyak, artinya cukup untuk kalian itu sudah. Kalau demikian, maka yang ditinggalkan adalah potongan-potongan batu. Kemudian yang ketiga adalah infak Abu Bakar untuk sebagian kaum muslimin yang fakir di Madinah, semacam Mistah bin Afafah dan yang lainnya. Maka di Madinah, ketika di Madinah Abu Bakar itu memberikan tunjangan rutin kepada orang-orang miskin, sejumlah orang-orang miskin. Setiap bulan, bahasa bebasnya, setiap bulan dia berinfak kepada mereka-mereka. Dan itu rutin. Dan terutama adalah saudaranya. Misbah ini statusnya sepupunya Abu Bakar. Namun dia orang miskin. Dan namun bukan hanya Misbah yang diberi oleh Abu Bakar, namun ada sejumlah orang miskin yang lain. Itu pengeluaran rutin Abu Bakar. Dan kata-kata rutin itu sudah menakutkan. Kalau orang infak besar cuma sekali, rutin. Memberikan infak rutin kepada sejumlah keluarga. Yang itu adalah orang miskin, sejumlah orang miskin di kota Madinah. Wakana Radul Anhu, dan beliau Abu Bakar Radul Anhu ini qata'a nafaqatahu, pernah menghentikan infaknya, infak rutinnya kepada Mistah. Disebabkan karena Mistah ini ikut menyebarkan berita dusta tentang Aisyah. Namun tidakkan Abu Bakar kemudian menghentikan infaknya ini, kemudian mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah turunkan firman-Nya, wala ya'tali ulil fadli minkum basa'ah ayyutu ulil qurba. Maka janganlah orang-orang yang memiliki fadl, orang-orang yang memiliki kelebihan, yaitu kelebihan harta di antara kalian, basa'ah dan kelapangan, yaitu kelapangan rezeki. Janganlah dia ya'tali, tidak mau memberikan ulil qurba, kerabatnya, memberikan bantuan kepada kerabatnya yang miskin. Di akhir ayat ya Allah katakan, ala tuhibuna ayyaghfirullahu lakum, tidakkah kalian ingin Allah memberikan ampunan kepada kalian. Maka ketika turun ayat ini dan dibacakan, maka Abu Bakar faham kalau yang termasuk yang dimaksudkan adalah dirinya. Maka Abu Bakar merespon dengan mengatakan, bala wallahi in uhibu ayyaghfirullahu li, bahkan demi Allah aku sangat ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa aku. Maka wa arja'na faqatahu, maka beliau kemudian kembali berinfak kepada Mistah. Bahkan beliau mengatakan, la anza'uha minhu abadan, demi Allah aku tidak akan menarik infakku selamanya, tidak akan menghentikan infakku kepadanya, minhu, pada Mistah, abadan selamanya. Maka sangat-sangat merasa kena teguran, sehingga sampai muncul ucapan dan kalimat semacam ini. Demikian juga ya poin yang lain adalah ketika Nabi satu ketika memerintahkan para sahabat untuk berinfak, Maka Umar kemudian mengatakan, hari ini aku akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Maka dia kemudian berinfak dengan separuh hartanya. Dan Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, misluhada, semisal ini, sama dengan ini. Artinya yang dia infak adalah separuh dan setengah hartanya. Dan setelah itu kemudian datanglah Abu Bakar. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk kemudian keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, ku tinggalkan Allah dan Rasulnya, keimanan dan keyakinan dengan janji Allah dan Rasulnya. Artinya seluruhnya diinfakkan. Maka Umar pun mengatakan, demi Allah aku tidak akan bisa menyaingi Abu Bakar selamanya. Ya, demikian ada satu hadis yang derajatnya hasan diriatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga adalah jihadnya Abu Bakar di jalan Allah. Mungkin kita ibras, kita tonjolkan aspek ini dalam kehidupan Abu Bakar dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, beliau ikut serta dalam semua peperangan yang diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembelaan Abu Bakar terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bidda menghadapi orang yang zalim kepada Nabi dari kalangan orang kafir Quraisy. Dan tahammuluhu, dan beliau bersabar untuk mayusibuhu, menghadapi apa yang menimpa beliau, min jara'i dzalika, karena sebab itu, karena sebab membela Nabi. Urwah bin Az-Zubair pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma tentang an asyaddi ma sana'al musyrikun, tindakan orang musyrik yang paling keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di halaman Ka'bah, tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Fa'arada, maka dia pun memegangi pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia lilitkan kainnya si Uqbah di leher Nabi, kemudian dia cekik Nabi dengan khankan syadidan, dengan cekikan yang sakras. Maka datanglah Abu Bakar mendekati Uqbah, fa'arada fi mangkibihi. Maka kemudian dia pegang pundaknya Uqbah, wadafa'a, kemudian dia dorong Uqbah an Rasulillah, sehingga menjauh dari Rasulullah, sambil mengatakan, ataqtuluna rajulan, apakah hendak engkau bunuh seorang yang karena tidak punya dosa kecuali karena mengatakan Rabbi Allah, Rabb adalah Allah, waqad ja'akumul bil bayyinati min rabbikum, dan sungguh dia telah membawa berbagai macam mukjizat menunjukkan kebenaran. Ya, kalau dia ada utusan Allah, dia membawa bayyinat, berbagai macam bukti, min rabbikum, dari Rabb kalian. Maka Uqbah dan kawan-kawannya pun meninggalkan Nabi, tidak lagi kemudian mencekik Nabi, namun gantian wa aqbalu ila Abi Bakrin. Mereka semua, Uqbah dan kawan-kawannya ini, mengerumuni, mendatangi Abu Bakar, ya tribunahu, lalu memukulinya. Kemudian poin yang jim, sobatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengawani, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Tsur. Demikian juga saat hijrah, dalam keadaan dia sadar kalau orang-orang Quraisy ja'alat ja'izatan, memasang hadiah besar, ja'izah, barang siapa yang bisa menemukan keduanya. Ala atharin, bisa menemukan jejak keduanya. Kemudian baqa'u, tentu ini hal ini sangat berisiko. Dalam keadaan Nabi, kemudian nanti akan ada hadiah besar, 100 ekor unta untuk nyawanya Nabi, untuk diri Nabi, dan 100 ekor unta untuk Abu Bakar. Maka ada 200 ekor unta yang dijanjikan bagi siapa saja yang menemukan keberadaan Abu Bakar dan bisa membawanya kembali ke Mekah. Kemudian baqa'uhu, bertahannya Abu Bakar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil 'arish, di satu tempat berteduh. Dan ini saat di Badar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau tidak turun di medan perang. Ya, di belakang beliau buat satu, ada satu tempat untuk berteduh. Ya, beliau berada di situ yunaji Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulihu fi du'a. Dan beliau mengemis-ngemis dalam doanya, merengek-rengek dalam doanya. Dan beliau demikian asik dalam berdoa karena merengek-rengek berdoa, hatta yaskuta ridha'uhu, sampai lepaslah ridha beliau pakaian atasan yang semula ada di pundak, ya sebagaimana dipakai oleh orang yang berihram. Ini bagian atasnya itu namanya ridha. Karena demikian asik berdoa dan merengek-rengek sampai lepaslah ridha tersebut dari dua pundaknya. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan memasangkan ridha tadi di pundak Nabi sambil memeluk Nabi dari belakang. Kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, kadzaka munasyadatuka rabbaka. Wahai Nabi Allah, cukuplah untukmu doamu kepada Allah. Fa innahu sayunjis laka ma wa'adaka. Karena dia akan melaksanakan apa yang Allah janjikan, yang dia janjikan kepadamu. Ya, maka Abu Bakar memeluk Nabi dari belakang dan memohon Nabi untuk menghentikan doanya. Karena Abu Bakar kasihan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di catatan kaki kadzaka An-Nawawi mengatakan hakadza waqa'a li jamaahir ummati muslim. Redaksi kadzaka adalah yang ada di mayoritas perawi muslim. Ya, tentu saya muslim itu ada perawinya, yaitu murid-muridnya Imam Muslim. Ini. Dan naskah yang dimiliki oleh mereka sebagiannya terkadang berbeda. Imam Muslim punya sejumlah murid, dan murid inilah yang meriwayatkan kitabnya. Dijumpai sebagian naskah beda dengan yang lain. Nah, kata An-Nawawi mayoritas, jumhur mayoritas versi saya muslim itu pakai kalimat kadzaka. Kadzaka bidzal. Wali ba'dihim, dan sebagian versi yang lain menggunakan kalimat kafaka. Dan itulah yang sesuai dengan makna. Ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbaka. Wahai Nabi Allah, cukuplah untukmu doamu kepada Allah. Fa innahu sayunjis laka ma wa'adaka. Sungguh Allah akan melaksanakan apa yang Allah janjikan kepadamu, yaitu memberikan pertolongan kepada ahlul badar. Kemudian wakana, dan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu adalah fi muqaddimatin nafar al-qalil, adalah terdepan dari sejumlah yang sedikit. Alladzina sabatu, yang tetap konsisten menemani Nabi, berada di sekeliling Nabi pada saat perang Hunain. Karena di awal perang Hunain kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, meskipun mereka jumlahnya 12.000 orang. 10.000 dari berangkat dari Madinah, kemudian 2.000 adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam dari penduduk Mekah. 12.000 orang ini ternyata kalah dengan jumlah yang sedikit, jumlah yang lebih sedikit. Mereka bubar semua. Tidak ada yang di sekeliling Nabi kecuali cuma beberapa gelintir orang saja. Tidak ada yang di sekeliling Nabi melindungi Nabi dari serangan orang-orang kafir kecuali beberapa gelintir orang saja. Dan di antara beberapa gelintir orang tersebut, salah satunya adalah Abu Bakar. Ya ma'an wala kathirun minal muslimin. Pada hari di mana banyak kaum muslimin yang wala adbar, lari ke belakang. Dan bubarnya kaum muslimin, kacau balaunya kaum muslimin pada lari menyelamatkan diri, itu adalah takdziban minallah. Ada satu pendidikan dan hukuman. Hukuman yang bersifat mendidik untuk kaum muslimin, dikarenakan kemarin atau tadinya mereka ikhtirar, tertipu dengan jumlah, dengan banyaknya mereka, dan mereka kagum dengan diri mereka yang jumlahnya banyak. Maka Allah berikan hukuman sebagai pendidikan. Ketika awal peperangan, kaum muslimin mengalami kekalahan. Kemenangan baru kemudian disusun setelah kaum muslimin bubar. Maka kemudian Nabi perintahkan salah satu sahabat untuk manggil satu demi satu. Hei fulan kemari. Hei fulan kemari. Setelah itu kemudian terkumpul, mulai banyak, kemudian ditatalah strategi yang baru untuk melanjutkan peperangan. Kemudian di antara sikap yang paling sikap jihad, hasimah yang tegas yang paling menonjol, dan sikap yang menunjukkan keberanian yang sangat menonjol dalam kehidupan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah infaduhu li jaisi Usama. Dia memberangkatkan pasukan yang dipimpin oleh Usama. Padahal keputusan Abu Bakar ini arada dzalika katsirun minas sahabat. Ditentang oleh mayoritas sahabat. Ditentang oleh banyak sahabat. Kenapa? Karena para pandangan para sahabat, karena Madinah membutuhkan tentara ini. Disebabkan fitnah turidah. Ada gelombang pemurtatan di sekeliling Madinah. Nah kok ini kok mau malah memberangkatkan pasukan untuk menyerang Romawi? Padahal Madinah dikelilingi oleh kabilah-kabilah yang pada murtad semua. Ini Madinah dalam posisi sangat mengkhawatirkan. Dan pasukan Usama ini pada awalnya mau diberangkat oleh Nabi untuk menyerang Romawi. Namun belum jadi berangkat karena Nabi wafat. Maka mayoritas para sahabat menentang putusan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan ini putusan Nabi, memberangkatkan pasukan Usama. Aku tidak akan meninggalkan apa yang Nabi putuskan. Aku tidak akan mengubah apa yang Nabi putuskan. Keputusan Nabi pasukan Usama berangkat. Maka di sini dihadapkan antara sunnah Nabi, putusan Nabi, dan hitung-hitungan realita. Hitung-hitungan realita, pasukan Usama berangkat, Madinah kosong. Pasukan Usama berangkat, Madinah itu kosong. Tidak ada tentara di Madinah. Tinggal perempuan-perempuan dan anak kecil. Dan ini satu sasaran empuk. Ini sasaran empuk karena kosong. Tekad Abu Bakar luar biasa. Tekad Abu Bakar luar biasa. Ketika para sahabat atau mayoritas para sahabat menentang keputusan Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, demi Allah seandainya anjing-anjing milik orang kafir itu menjilati kaki-kaki istri-istri Nabi, akan aku tetap berangkatkan pasukan Usama. Itu sudah anjing sudah datang ini. Pasukan orang kafir sudah lepung Madinah. Yang Nabi ketetapkan berangkat, harus berangkat. Namun ternyata yang benar adalah putusan Abu Bakar. Yang benar adalah, yang manfaat adalah putusan Abu Bakar. Hitung-hitungan logis tadi semuanya, ternyata mentah. Wama adda dhalika min haibatin lil muslimin. Karena dhalika keputusan Abu Bakar tadi ada berdampak, menyebabkan haibatin lil muslimin, wibawa kaum muslimin fi qulubi a'daihim, di hati musuh-musuhnya. Ternyata yang terjadi di luar perkiraan mayoritas sahabat. Maka peristiwa ini adalah dalil bahasanya tolak ukur kebenaran bukan suara mayoritas. Mayoritas sahabat mengatakan jangan berangkatkan. Bisa dikatakan Abu Bakar sendirian yang mengatakan tidak, harus berangkat. Namun realita menunjukkan bahasanya yang benar Abu Bakar. Maka tolak ukur kebenaran bukan pada jumhur, baik dalam masalah agama ataupun bukan masalah agama. Maka boleh jadi satu orang sendirian dan dia yang benar. Sebagaimana Abu Bakar, beliau sendirian. Dan itulah putusan yang benar. Karena ternyata yang terjadi ketika Abu Bakar mengirim pasukan Usama, maka semua orang kafir, orang-orang murtad yang itu ada di sekeliling Madinah, mereka semua berpikir. Mereka berpikir, ini kaum muslimin memberangkatkan pasukan-pasukan untuk menyerang Romawi, untuk ketemu dengan Romawi, tidak mungkin dilakukan kecuali di dalam itu terdapat banyak pasukan. Terdapat banyak tentara. Tentu bodoh kalau jauh-jauh. Oh, nyerang kok di sini kosong. Berterang bodoh, tidak mungkin kata mereka. Ini jelas di Madinah itu lebih banyak ini yang ditinggalkan. Kalau ini mau nyerang di tempat yang jauh, tidak mungkin kecuali ya, kecuali dalam kondisi ya, di Madinah itu terdapat banyak kekuatan, padahal kosong, yang tinggal hanya perempuan dan ya, bayi-bayi. Maka mereka berpikir demikian, maka mereka enggak kemudian melakukan aksi apapun selama perjalanan pasukan Usama. Mereka menunggu, kita tunggu saja. Ya, muka-muka saja kalah sama Romawi. Nanti kita tambahi kekalahan mereka. Ya, mudah-mudahan saja kalah sama Romawi. Nah, nanti kita serang tambah kalah mereka. Maka mereka punya rencana demikian. Ternyata Usama pulang dengan membawa kemenangan. Maka dengan itu maka timbullah wibawa sangat besar bagi kaum muslimin di hati orang-orang murtad-murtad ini. Karena Usama pulang membawa kemenangan. Wah, menang. Menghadapi Umawi. Sama Umayyah saja menang. Wah, gimana sama kita ini? Hancur kita ini kalau nekat-nekat. Cuma bisa saja negara besar kalah ini. Ini kalau kita mau berhadapan dengan mereka, waduh. Sebelum apa-apa sudah habis. Maka timbullah wibawa luar biasa di depan orang-orang kafir. Keputusan yang sangat mengerikan. Keputusan Abu Bakar yang sangat mengerikan ini ternyata adalah keputusan yang benar dan itu berbuah wibawa kaum muslim di depan orang-orang kafir. Demikian juga mauqifuhu, sikap Abu Bakar al-Hasim yang tegas minan murtadin terhadap orang-orang murtad dan tidak meremehkan mereka. Dan keinginan beliau untuk mengembalikan jazirah Arab dalam kekuasaan Islam ba'dama setelah keadaan hampir-hampir gelombang pemurtadan atau kemurtadan itu tak subuh biha menghancurkan jazirah Arab. Fakana hadzal mauqif minhu min asbabi hifdzillahi li hadzal din. Maka sikap tegas Abu Bakar ini terhadap kemurtadan adalah diantara sebab Allah menjaga agama ini. Kemudian yang lain yang keempat adalah jeripaya Abu Bakar di bidang tablighil Islam, mendakwahkan Islam. Ala rahmi meskipun kehidupan Abu Bakar radhiyallahu anhu seluruhnya adalah dakwah mengajak pada Islam, maka satu hal yang mungkin melalui beberapa sikap dalam hidup beliau, ibaras kita tonjolkan sedikit dari jeripaya beliau dalam bidang ini. Ke Islam yaitu mengislamkan sejumlah adatin sejumlah dari para sahabat yang masuk Islam melalui tangan beliau. Di antara sahabat yang masuk Islam karena dakwah beliau adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam yang kemudian beliau jadikan menantunya ya, dan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Ridwanullah alaihim ajma'i. Dan uniknya semua mereka adalah termasuk asal mubasharuna bil jannah. Semuanya adalah hasil dakwahnya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Demikian juga beliau mengumpulkan Al-Quran yang merupakan sumber hukum untuk umat ini dan landasan hidayah umat ini. Kemudian beliau menjadi Amirul Hajj, pemimpin rombongan haji di tahun 9 Hijriah, yang diantara tugasnya adalah mengumumkan kalau Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari orang-orang musyrik dan memberikan pengumuman. Sejak ini adalah tahun terakhir di mana orang-orang musyrik boleh berhaji dan tahun terakhir di mana boleh orang tawaf sambil telanjang. Idafa ila dzalika, di samping itu adalah hadis-hadis yang diriatkan oleh Abu Bakar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya adalah 142 hadis. Kenapa cuma sedikit? Ya, karena ya pertama Abu Bakar sibuk dengan urusan pemerintahan. Yang kedua kemudian masa hidup Abu Bakar setelah Nabi itu tidak lama. Dan yang ketiga, Abu Bakar menilai bahasanya sudah banyak sahabat yang menyampaikan hadis yang dia ketahui dan dia merasa cukup dengan hal tersebut. Karena tentu tidak semua harus menyampaikannya. Merasa yang lain sudah disampaikan, maka disampaikan saja yang belum disampaikan. Kemudian beberapa nas dalil berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar. Ya, maka dalil-dalil yang berkenaan dengan keutamaan Abu Bakar sangatlah banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asahu mengutus Amr ibn al-As ala Jaisin sebagai panglima perang. Di satu peperangan yang disebut dengan Dhatis Salasin. Qal, maka ini diringkas. Fa'ata itu maka Amr kemudian mendatangi Nabi dan bertanya, wahai Nabi, siapakah manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Dari kalangan laki-laki, Nabi mengatakan bapaknya. Tsumman kemudian siapa? Kata Nabi Umar, fa'ad dari jalan kemudian Nabi menyebutkan sejumlah orang. Maka Nabi katakan bahasanya Abu Bakar adalah manusia kedua yang paling Nabi cintai setelah Aisyah. Dan dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya seorang sahabat Nabi, Jubair bin Mut'im, ada seorang perempuan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi perintahkan perempuan tersebut untuk kembali kepada Nabi. Silakan pulang dan nanti kembali. Maka perempuan tersebut mengatakan, apa pendapatmu jika aku kembali dan aku tidak menjumpaimu? Seakan-akan dia takulunmu. Memaksudkan dengan itu adalah, aku tidak menemukan karena aku telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, ilam tajidini jika kau tidak jumpai aku, fa'ti Abu Bakar, datanglah Abu Bakar. Ini ada di antara hadis yang dinilai isyarat, bahasanya Abu Bakar adalah khalifah pengganti beliau. Hadisnya dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, "Law kuntum muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakr khalilan, walakin akhi wa sahibi." Seandainya aku boleh mengangkat seseorang sebagai khalilku, kasih hatiku, niscaya akan aku angkat Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tetapi cukuplah dia sebagai saudaraku dan sahabatku. Ya, maka khalil itu adalah derajat cinta yang paling tinggi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khalilur rahman. Khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk memiliki khalil dari manusia. Maka kata Nabi, seandainya aku diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya seseorang yang dia menjadi khalil, maka dia adalah Abu Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memiliki khalil dari kalangan manusia karena beliau adalah khalilur rahman. Namun para sahabat boleh menjadikan Nabi sebagai khalilnya. Oleh karena itu Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Kasih hatiku, khalilku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat padaku dengan tiga hal. Untuk puasa 3 hari setiap bulan, dan untuk salat duha dan witir sebelum tidur. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili." Maka sahabat boleh menjadikan Nabi sebagai khalil, namun Nabi tidak boleh mengangkat salah satu dari sahabat sebagai khalil untuk hati beliau. Dari Qatadah, sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita kepada mereka, bercerita kepada orang-orang yang ada, bahasanya satu ketika Nabi naik ke puncak Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Farajafa, maka terjadilah gempa. Faqal, maka Nabi berkata kepada Uhud, "Uskun Uhud." Wahai Uhud, tenanglah. Ya, adunnu, kata Anas, aku mengira, kalau tidak salah ingat bahasa bebasnya, adunnu aku mengira, kalau terjemah bebasnya, kalau tidak salah ingat, dorobau birjili. Ketika itu Nabi sambil menghentakkan kakinya ke Uhud. Falaisa alaika ila nabiyun wa siddiqun wa syahidani. Karena sebenarnya tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang calon mati syahid. Dan benar apa yang Nabi katakan. Bahasanya Umar dan Utsman mati syahid. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, "Kunna nukhayyiru bainan nas." Kami milih-milih orang. Siapakah yang paling top? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kami lakukan di masa Nabi. Makanya sunnah takririyah. Fa nukhayyiru Abu Bakr. Maka kemudian kami pilihlah yang pertama kali manusia yang paling istimewa adalah Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman radhiyallahu anhum. Kemudian poin berikutnya adalah bai'atuh bil khilafah. Pengangkatan beliau sebagai khalifah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke sisi Rabb-nya, maka terdengarlah kabar di kota Madinah. Dan manusia terpecah dan masyarakat berselisih antara yang percaya dan tidak percaya. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu ada di daerah satu daerah namanya As-Sunnah. Jadi adalah Al-Aliyah, bagian dataran tinggi kota Madinah. Haitsu wasala al-khabar. Dan ini posisi yang cukup jauh ketika itu. Hal ini dilakukan karena pagi harinya Abu Bakar melihat Nabi itu sudah baikan. Akhirnya dia berani pergi jauh-jauh. Ketika Nabi dalam kondisi nampak sakit, Abu Bakar tidak pergi jauh-jauh. Maka ternyata ketika beliau merasa Nabi sehat dan berjauh, malah dapat berita kalau Nabi wafat. Wasalul khabar, sampailah kepada Abu Bakar berita kematian Nabi. Maka dengan menunggang kendaraannya, akbala ila baiti Aisyah. Maka dia pun mendatangi rumah Aisyah, tempat Nabi wafat. Dan beliau datang ke rumah Aisyah dengan menunggang ala jabadi di atas kendaraannya, tidak pakai terbang. Pakannya adalah manusia yang paling istimewa setelah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah walinya wali setelah para nabi. Ini adalah walinya wali, kekasih Allah yang paling top. Abu Bakar dari Aliyah, dari Sunnah ke Masjid Nabawi ke rumah Aisyah pakai kuda atau unta, tidak terbang, Tidak punya nubuat terbang berarti Abu Bakar. Padahal dia adalah walinya wali. Tidak kalau yang wali-walian malah bisa terbang. Dan itu ngaku-ngaku bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu 100% palsu dan dusta. Kalau jujur ini bantuan setan. Itu jujur. Kalau ngaku-ngaku itu bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Abu Bakar tidak terbang ternyata. Padahal itu yang bahan-bahannya wali. Kata orang Jawa. Walinya wali. Itu pun ala jabati. Menaiki hewan tunggangannya. Semesta'dana. Kemudian dia minta izin untuk masuk. Meskipun rumah anaknya. Enggak, kemudian langsung selomong. Masuk gitu aja. Oh ya anakku, rumah anakku. Nah, istadana minta izin untuk masuk. Hanya setelah diizinkan dakhal. Kemudian dia masuk rumah Aisyah, rumah Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mughatta. Dan ketika itu Nabi itu ditutupi. Nabi ketika itu ditutupi. Maka di antara sunnah, satu hal yang sunnah ketika orang meninggal dunia, kemudian ditutupi wajahnya dengan kain atau semacam itu, seluruh tubuhnya. Fakasyafa khita'ahu, kemudian Abu Bakar pun membuka kain penutup badan Nabi, faqabbalahu, dan mencium Nabi. Di sini dalil bolehnya mencium mayit. Bakal kemudian Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi, ayah dan ibuku tebusan untukmu wahai Nabi, tibta hayyan wa mayyita. Kan engkau adalah orang yang bersih dalam kondisi hidup dan kondisi mati. Karena banyak orang kemudian ketika hidupnya bersih, namun ketika mati kemudian keluarlah kotoran macam-macam. Ya, semua kotoran perutnya itu keluar sehingga bau busuk menyengati badan. Itu Nabi tidak. Karena Abu Bakar mengatakan tibta hayyan wa mayyitan. Maka kalimat ini wallahu a'lam menunjukkan bolehnya menggunakan dhamir mukhatab kepada orang yang mati. Bolehnya menggunakan dhamir mukhatab kepada orang yang sudah mati. Tibta. Wahai Nabi, engkau tayyib, engkau adalah dalam kondisi baik. Sebagaimana kemudian perkataan Nabi kepada Uhud, dalil menunjukkan bolehnya mengajak bicara benda mati. Dan itu bukanlah senting dan gila, kan? Maka Uhud benda mati yang enggak bisa kemudian enggak bisa bicara, ya. Nabi katakan uskun ya Uhud. Ya, uskun Uhud, wahai Uhud, diamlah. Ya. Maka ini mungkin dalil sastrawan ngobrol sama tembok dan sebagainya, ya. Berdialog dengan rembulan. Walati nafsi biadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Allah tidak akan memberikan kepadamu, merasakan kepadamu dua kematian selamanya. Kemudian setelah itu Abu Bakar keluar dari rumah Aisyah menemui banyak orang yang ada di sekeliling rumah Aisyah. Dan ketika itu, ketika banyak orang yang ada di dua rumah Aisyah, ada di tengah-tengah mereka Umar yang berkata kepada orang-orang yang hadir, mengingkari matinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah, Nabi tidak mati. Siapa yang ngomong Nabi mati? Tak penggal lehernya. Nabi cuma bermunajat kepada Rabbnya, sebagaimana sebagaimana Musa pergi bermunajat kepada Rabbnya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ketika orang itu sedih dan semacam itu, maka satu hal yang manusiawi keluar kata-kata yang kasar atau kata-kata yang ini, dan itu wajib bagi para pendengar untuk memakluminya. Wajib bagi para pendengar memakluminya, dia lagi sedih, tidak belum bisa menerima kenyataan. Siapa yang berani ngomong Nabi mati tak pegang lehernya? Itu sangat kasar. Dan ini tidak main-main sambil menguluskan pedang. Kalau cuma udah mengancam-ancam, jadi agak ringan. Tapi ini sungguhan pedang di rumah sungguhan. Enggak boleh ada yang berani mengatakan Muhammad meninggal. Dia ada sikap yang salah. Namun, ini adalah karena kesedihan yang luar biasa sehingga tidak menerima kenyataan. Dan ini adalah satu hal yang manusiawi. Maka jika ada Umar demikian, maka orang yang levelnya jauh di bawah Umar, ya, maka mimbabil awla wal awla. Kemudian orang sedih, tidak kemudian bisa menerima kenyataan, kemudian keluar ucapan-ucapan yang kasar, maka para pendengar harap maklum. Harap maklum. Fahamit Allah wa azna alaih. Maka kemudian Abu Bakar pun berceramah. Dia memuji Allah dan menyanjung Allah. Setelah itu mengatakan dengan tegas, mangkana yang butuh Muhammad dan fa'ina Muhammad dan kot mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang hidup dan tidak akan pernah mati. Sumatara, kemudian Abu Bakar membacakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau akan mati, calon orang mati. Wa innahum mayyitun, dan semua mereka juga calon orang mati. Mayitun dalam ayat ini maknanya calon orang mati. Oleh karena itu sebagian ahli bahasa mengatakan beda antara mayitun pakai tasdid dengan mayitatun tanpa tasdid. Kalau mayitun itu artinya adalah mayitun artinya adalah calon orang mati. Kalau mati sungguhan itu maitun. Sebagian ahli bahasa berpendapat demikian, namun ada pendapat yang kurang tepat. Yang benar dua-duanya itu bisa ditukar-tukar. Boleh ditukar-tukar. Mau mengatakan calon orang mati pakai maitun boleh, mengatakan orang yang sudah betul-betul mati kemudian disebut maitun juga boleh. Demikian juga kemudian beliau bacakan firman Allah Ta'ala, bahwa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad kecuali utusan Allah telah berlalu sebelumnya banyak utusan. Apa imata, apakah jika dia meninggal dunia? Dan ini adalah in di sini adalah pengandaian yang mungkin. Fa in apa imata, apakah jika dia meninggal dunia ataukah terbunuh kalian berbalik ke belakang itu murtad? Siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka dia tidaklah membahayakan Allah sedikit pun. Dan siapa yang tidak murtad, jadi orang-orang yang bersyukur, Orang-orang yang beriman, maka Allah akan berikan balasan pada orang-orang yang bersyukur. Maka orang-orang pun tenang. Dan Umar pun yang tadi berdiri sambil teriak-teriak pun kemudian terduduk lemas. Kemudian terduduk lemas. Ka'annam la yasma'u hadil ayat ila tilkal sa'ah. Dan mereka pun langsung menerima satu kenyataan setelah Abu Bakar membacakan ayat. Ada dua ayat yang menegaskan kalau mungkin Nabi itu untuk meninggal dunia. Dan sekarang kemungkinan itu telah menjadi kenyataan. Ada dua ayat yang menegaskan demikian. Maka seakan-akan mereka, yaitu Umar, demikian juga sejumlah sahabat yang tidak percaya kalau Nabi meninggal dunia. Seakan-akan mereka baru mendengar ayat-ayat tersebut pada saat itu. Padahal mereka telah menghafalnya. Padahal mereka hafal. Namun tidak ngeh kalau, kata orang Jawa, tidak ngeh kalau ayat tersebut itu adalah dalil dalam kasus ini. Ini dalil untuk menerima kenyataan, menerima realita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan meninggal dunia. Ya, kisah ini atau hadis ini diriatkan oleh Bukhari di sahihnya. Maka perkataan Abu Bakar di sini menunjukkan bolehnya menyebut Muhammad secara langsung. Dan itu bukanlah tindakan yang tidak sopan. Bukan termasuk tindakan tidak sopan. Karena beliau adalah orang yang paling sopan dan paling menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian beliau mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qadna. Beliau menyebut dengan Muhammad. Beliau tidak mengatakan man kana ya'budu sayyidana Muhammad fa inna sayyidana Muhammad qadna. Nah. Ya, namun beliau menyebutkan langsung Muhammad begitu saja. Maka di sini dibedakan antara orang ketiga dan orang yang kedua. Ketika sahabat berbicara langsung dengan Nabi, tidak boleh mengatakan ya Muhammad. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan demikian. Ya Muhammad, tidak boleh. Dan ketika Muhammad di sini posisinya adalah orang ketiga, ini posisinya orang ketiga, maka tidak mengapa. Sesungguhnya Muhammad itu tidak mengapa. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu tidak, bukan kalimat tidak sopan, bukan kalimat yang tidak menghormati. Kalimat itu adalah kalimat yang tidak menghormati, manakala itu bentuknya adalah orang kedua langsung kepada beliau. Dan tentu dalam hal ini para sahabat atau ya, kaum muslimin ketika itu mengatakan ya Muhammad, nah itu tidak boleh. Kemudian riwayat ini atau perkataan Abu Bakar di sini dalil bahasanya ketika orang itu ceramah kemudian mengutip ayat, maka ayat dikutip tanpa ta'awudz dan basmalah. Ketika orang itu ceramah kemudian mengutip ayat, maka kutiplah ayat secara langsung. Ya, maka beliau setelah mengatakan itu langsung membacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, kemudian langsung membacakan ayat wa mahabbatun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidak ada ta'awudznya dan tidak ada basmalah. Karena ini adalah mengutip ayat, bukan dalam murni maksudnya untuk membaca Al-Quran. Lain hanya orang yang mengambil mushaf untuk membaca Al-Quran, maka dituntunkan untuk ya, beretika dengan berta'awud dan basmalah jika yang dibaca adalah awal surat. Kemudian kejadian ini adalah di antara bukti bahwasanya Abu Bakar lebih afdol daripada Umar. Tanpa bermaksud merendahkan Umar. Dalam situasi ini Abu Bakar berpikir jernih berdasarkan dalil dan mengambil kesimpulan yang tepat. Umar emosional mengikuti perasaan, kemudian akhirnya membuat kesimpulan yang tidak tepat dan memiliki sikap yang tidak tepat. Maka di kasus ini, di peristiwa ini, di antara buktinya bahasanya Abu Bakar lebih afdol daripada Umar. Abu Bakar itu lebih afqah daripada Umar. Dialah yang langsung kemudian ingat ayat yang membahas masalah ini dan menyinggung masalah ini. Dan Umar dan sejumlah sahabat yang lain tidak ingat ayat tersebut. Barulah mereka ingat dan tersadarkan adanya ayat yang menunjukkan bahwa satu hal yang mungkin Nabi itu meninggal dunia setelah dibacakan oleh Abu Bakar. Barulah mereka seakan-akan baru saja mendengarnya, padahal mereka telah hafal ayat-ayat tersebut. Kemudian fiha di asna dalam kesempatan itu orang-orang Ansar telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah dengan maksud untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin Madinah. Dikaunim alal Madinah dengan alasan dengan pertimbangan karena mereka adalah penduduk Madinah. Dan mereka memiliki perasaan dan mereka merasa vitalnya memilih khalifah penguasa dari kalangan Ansar yang akan mengurusi urusan kaum muslimin dan menjaga kesatuan kaum muslimin. Dan Obama boleh jadi mereka berkeyakinan juga bahasanya orang-orang muhajirin akan kembali ke Mekah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mereka muhajirin, tidaklah mereka berhijrah kecuali karena Nabi dan Nabi sudah wafat. Amal muhajirin adapun orang-orang muhajirin faqad kanu aktsaru bu'dan an hadzal mawdu. Maka mereka tidak terpikiran topik ini. Mereka aksar bu'dan, sangat jauh dari topik ini. Mereka tidak kepikiran topik ini. Maka sebagian mereka sibuk dengan perawatan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian yang lain masih duduk termenung masih duduk termenung sedih. La tazalu sadmah tamla'u nafsahu. Maka masih saja sadmah tekanan musibah itu memenuhi hatinya sehingga mau ngapa-ngapa, mau sedih itu mau ngapa-ngapa enggak bisa. Mau gini, mau gitu cuma duduk termenung gitu saja. Itulah keadaan orang yang dilanda kesedihan dengan betul-betul kesedihan. Ya, maka mereka tidak beraktivitas karena masih diliputi kesedihan. Walbatu dan sebagian belum kepikiran untuk memilih khalifah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun belum dimakamkan. Wa ma'adhalika meskipun demikian ada sejumlah muhajirin yang mereka juga telah ikut berkumpul mereka telah berkumpul bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di Tarsyih untuk memilih siapa yang akan yatawalla menjabat khilafah sebagai khalifah. Lalu mereka mengetahui kumpulnya orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Maka pergilah mereka ke tempat orang Ansar. Dan yang memimpin rombongan ini adalah Abu Bakar dan Umar serta Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Wafi tariq, di tengah jalan mereka berjumpa dengan dua orang Ansar. Keduanya adalah Uwaimir bin Sa'idah dan Ma'an bin Adi. Aladhani asara alal muhajirin, yang dua sahabat Ansar ini itu telah memberikan masukan kepada muhajirin. Bi'in injazi amrihim tuna wucu ilal Ansar. Untuk melaksanakan putusan mereka tanpa perlu merujuk dan mengacu kepada pendapat orang Ansar. Dua sahabat Ansar ini memberikan masukan pada muhajir adalah kalian tetapkan siapa yang jadi khalifah. Enggak usah tanya-tanya sama Ansar. Enggak usah tanya-tanya, tidak usah minta pertimbangan. Itu kalian yang punya hak untuk memutuskan. Kalian pilih saja siapakah di antara kalian yang jadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian enggak perlu tanya-tanya sama orang Ansar. Enggak perlu rujuk pada orang Ansar, yaitu tidak perlu konsultasi kepada orang Ansar. Maka dua orang Ansar ini ya dulu menunjukkan bahasanya ada orang-orang Ansar yang menyadari bahasanya khilafah adalah haknya Quraisy. An hadzal haq yaitu hak ini yaitu hak khilafah dan kepemimpinan kaum muslimin adalah milik Quraisy. Ini ada dua sahabat Ansar yang minimal dua sahabat Ansar yang demikian. Akan tetapi para sahabat muhajirin di antaranya Abu Bakar atharu mereka lebih memilih untuk bermusyawarah bersama Ansar. Maka tatkala mereka telah tiba di Saqifah Bani Sa'idah, terjadilah perdebatan di antara mereka haula seputar ahqiyah siapakah yang paling berhak. Kulitarfin dari masing-masing pihak, siapakah yang paling berhak untuk menjadi khalifah? Pihak Ansar atau muhajirin? Wa ala ra'sil muhajisina minal Ansar dan jubir Ansar yang paling pokok yang banyak berbicara ketika itu adalah Hubab ibn Mundhir dan Bashir bin Sa'ad. Sedangkan juru bicara pokok para sahabat muhajirin adalah Abu Bakar dan Umar. Dan orang-orang Ansar ketika itu melimpahkan pemikiran, melimpahkan ide untuk mengangkat dua pemimpin, salah satu dari muhajirin dan yang kedua dari Ansar. Akan tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian bayyana menjelaskan dengan tegas bahwa kepemimpinan adalah hak Ansar. Hak Quraisy. Berarti hak muhajirin. Mengingat sejumlah hadis yang terdapat dalam masalah ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu hadzal amru li Quraisy." Terus la yazalun, tidaklah henti-henti, yaitu terus menerus hadzal amru, perkara ini, yaitu kepemimpinan, yaitu khilafah dalam arti pemimpin untuk seluruh kaum muslimin. Adalah di Quraisy, di tengah-tengah orang Quraisy, mabak yang minum ifnani. Selama masih ada orang Quraisy, meskipun tinggal dua orang. Meskipun Quraisy tinggal dua orang, maka yang berhak untuk jadi pemimpin atas seluruh kaum muslimin adalah Quraisy. Diatkanlah Bukhari dan Muslim. Demikian juga diatkanlah Muawiyah. Bahasa yang beliau mendengar Nabi SAW bersabda, inna hadal amra. Bahasa yang perkara ini, yaitu khilafah. Itu khilafah atas seluruh kaum muslimin. Itu adalah di Quraisy, di tengah-tengah orang Quraisy. Tidak ada satupun yang menzalimi orang Quraisy dalam masalah ini, kecuali Allah akan pelungkupkan dia dalam neraka di wajahnya. Ma'akamuddin, selama orang-orang Quraisy menegakkan agama. Ya, dan pada saat Abdul Qadir Siddiq menjelaskan hal tersebut, maka orang-orang Ansar kemudian menyerahkan kepada Muhajirin. Maka mereka bukanlah orang-orang yang haus kekuasaan. Sebagaimana deskripsi sebagian orang ketika peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Seakan-akan orang Ansar adalah orang yang haus kekuasaan. Nah, maka di sini katakan, maka setelah dalil disampaikan, pada dalil itu menguntungkan salah satu pihak, dalam ini Muhajirin. Maka salam al-Ansar li Muhajirin bihadzal haqq. Maka mereka pun menyerahkan, orang-orang Ansar pun menyerahkan pada Muhajirin hak ini. Ya silahkan. Itu hak kalian berarti. Jika memang demikian. Maka kemudian Abu Bakar pun mengusulkan dua orang Muhajirin untuk jadi khalifah. Dia tidak mengusulkan dirinya sendiri. Dia mengusulkan dua orang, yaitu Umar dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Begitu, dan pada saat itu maka kemudian Umar mengatakan, bal nubayyi'uka, bahkan kami membaiatmu, anta fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau ya Abu Bakar, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah manusia terbaik di antara kami, dan engkau adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kami. Maka para sahabat tahu. Ya, seorang yang paling Nabi cintai dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Dan mereka pun telah menegaskan dia adalah manusia terbaik di antara kami. Kemudian Umar pun membaiat Abu Bakar, membaiat An-Nas, kemudian orang-orang yang ada di Saqifah Bani Sa'idah juga membaiat Abu Bakar. Kisahnya ini ada di Sahih Bukhari. Wa hadhihi bai'ah al-khasa, inilah bai'at yang bersifat khusus. Di Saqifah, terjadi di Saqifah. Ini bai'at yang diberikan oleh ahlu surah bahasa bebasnya kepada khalifah. Tsumma minal ghad, kemudian esok harinya buyi'a al-bai'atul 'alamah fil masjid. Dan Abu Bakar kemudian dibaiat dengan bai'at umum di masjid. Maka penduduk Madinah kumpul di masjid kemudian berbai'at kepada Abu Bakar. Dan bai'at amah itu bukan syarat untuk sahnya kekhalifahan. Yang jadi syarat sah kekhalifahan adalah bai'at ahlu surah, bai'at khasah saja. Oleh karena itu tidak ada bai'ah amah untuk Abu Bakar kecuali di Madinah. Tidak ada di Mekah, kemudian di Ta'if dan tempat-tempat yang lain. Yang merupakan daerah kaum muslimin. Sehingga bai'ah amah cuma ada di ibu kota. Bai'ah amah cuma diadakan di ibu kota, tidak di semua tempat. Ini menunjukkan kalau itu bukan satu keharusan. Bukan satu keharusan rakyat jelata untuk berbai'ah. Rakyat jelata tidak punya keharusan untuk berbai'ah. Oleh karena itu cuma diadakan di Madinah saja. Tentu diadakan di tempat-tempat yang lain. Dan tadi ini paragraf penting. Wakana menyendimil mubayi'in, dan di antara yang memberikan bai'at adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi patut dikasih bawah. Dan ini sudah poin masalah. Antara Syiah dan Ahlu Sunnah. Ahli Sunnah dengan Syiah. Di poin ini, apakah Ali berbaiat pada Abu Bakar? Maka dalam keyakinan kita, Ali termasuk yang berbaiat pada Abu Bakar. Allah dibaya'a bai'atani al-ula ma'an nas bil masjid. Bahkan Ali berbaiat kepada Abu Bakar dua kali. Maka jika Ali itu menganggap bahwasanya Abu Bakar itu merebut haknya, entah apa dia berbaiat. Entah apa dia berbaiat. Atau tidak ada yang mengharuskan memaksa Ali yang alungi arit di lehernya Ali untuk berbaiat pada Abu Bakar. Tidak ada. Maka ini mementahkan akidah Syiah. Ini mementahkan akidah Syiah. Bahasanya Abu Bakar bahasanya Abu Bakar merebut hak Ali. Ya, maka bahkan Ali berbaiat kepada Abu Bakar dua kali. Yang pertama bersama manusia di masjid. Di esok hari setelah dia dibaiat di Saqifah bin Sa'idah. Kemudian yang kedua setelah wafatnya Fatimah radhiyallahu anha ta'kidan lil ula. Dan ini adalah cuma penegasan untuk baiat yang pertama. Nah, perlu diketahui bahasanya Fatimah tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar sampai wafatnya. Sampai wafatnya karena salah paham antara Fatimah dan Abu Bakar tentang tanah warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanah Fadak. Ya. Yang ini juga isu kencengnya orang-orang Syiah itu di antara bahan obrolan pokok itu adalah status tanah Fadak, tanah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dia bilang bahwa Abu Bakar merebut tanah warisan Nabi dan semacam itu yang kesannya zalim dan mengerikan. Padahal Abu Bakar dalam hal ini cuma melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya ya, semua hartaku para Nabi itu tidak meninggalkan warisan untuk anak keturunannya. Ya, harta kami untuk kepentingan umum. Nah itu dia disampaikan kepada Fatimah, namun Fatimah belum bisa menerima hal itu. Sehingga dan oleh karena itu Fatimah pun tidak mau membaiat Abu Bakar. Dan dalam masalah ini Fatimah salah. Ya, para sahabat tidak maksum dari salah. Person mereka tidak maksum tidak maksum dari kesalahan. Dalam masalah ini Fatimah salah. Ya, yang benar adalah hadis bersama Abu Bakar. Dan Abu Bakar cuma melaksanakan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memberikan tanah Fadak bukan karena dia mau menzalimi hak Fatimah, mau menzalimi hak Ahlul Bait. Itu semata-mata melaksanakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Fatimah cuma perlu diketahui cuma hidup 6 bulan setelah wafatnya Nabi. Dan selama itu sampai beliau meninggal tidak berbaiat kepada Abu Bakar, tidak memberikan baiat umum ammah dari kepada Abu Bakar. Namun itu bukanlah kemudian mengganggu kemudian keabsahan khilafah Abu Bakar. Itu tidak mengganggu keabsahan. Karena yang jadi syarat adalah baiat ahlu sunnah. Dan Ali sebenarnya tidak sepakat dengan Fatimah, namun dia tidak mau ribut dengan Fatimah. Ya, dia biarkan saja. Oleh karena itu setelah Fatimah wafat, kemudian Ali memperbarui baiat. Menunjukkan bahasanya dia tidak kemudian membenarkan sikap Fatimah. Ya, demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa